Ulama, para kiai, wabil khusus sohibul fadilah wasa'adah Habib Alwi yang kita cintai, yang alhamdulillah beliau ini dalam satu malam bisa menghadiri dua majelis yang besar-besar kemana-mana. Makanya karena kekhawatirannya, maka bunyainya kemana-mana ngawal. Jadi Habib Alwi ini aman dan terkendali. Ya, bunyai ya. Alhamdulillah, karena apa? Beliau ini setiap ketemu saya, nawarin saya nikah lagi. Jadi sebelum saya selalu sama, saya butuh imam. Kalau panjenengan mau ngimami saya nikah lagi, saya mau. Makanya dikawal terus sama bunyai. Yang sangat kita cintai, Kiai Haji Ayyib Abbas, yang malam hari ini tumben mau turun gunung. Ini beliau ini tumben mau turun gunung. Tapi katanya tadi sebelum turun ke sini adu silat dulu sama Haji Apung. Dan akan diselesaikan di kaki gunung nanti, gak tahu kapan. Yang sangat kita banggakan, keluarga besar Kesultanan Sepuh dan Kasepuhan dan Kanoman, Kacirbonan. Yang sangat kita hormati jajaran pemerintah Kabupaten Cirebon atau Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Ketua DPR atau dari ketua-ketua fraksi, ketua partai politik. Yang tidak lupa, yang sangat kita banggakan adalah muhibbinnya Habib Alwi ini. Namanya apa? Ahbabur Rasul Mania. Ya, Kerawang, mana Kerawang? Yang di Hong Kong, mana Hong Kong? Yang Taiwan. Indramayu, mana Indramayu? Yang Kempek. Cirebon, Tegal Kubuk. Ranana, ya, Tegal Kubuk. Seluruh yang hadir, yang dari penjuru Indonesia. Alhamdulillah malam hari ini kita ini berbahagia dengan kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbahagia dan kita solawatan, ada yang disuruh duduk. Yang enggak mau duduk ya berdiri aja. Ya umat Rasulullah macam-macam. Ada yang suka berdiri, ada yang suka duduk. Ada yang setengah berdiri, setengah duduk. Umat Rasulullah. Saya kalau sudah umat Rasulullah udah enggak berkutik saya. Kenapa? Rasulullah itu milik semua orang dengan gayanya masing-masing. Karena Rasulullah ini mendapatkan predikat khusus wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Saya ini orang Jawa, tapi bukan Jawa Cirebon. Kalau Jawa Cirebon beli mengkonon. Kiye bocah kongkon tuku bensin beli oli di Cirebon. Beli we Kang. We ya. Beli mengkonon. Nah itu Cirebon. Kalau saya di sana gak ora. Ora kaya ngono kuwi. Nah. Wa ma arsalna lan ora ngutus sapa ingsun Allah. Ka ing sira Muhammad illa rahmatan kejaba dadi rahmat lil alamin kedue wong. Nah ini bahasanya Beb, ini udah pakai wong ini Beb. Lil alamin kedue wong alam kabeh. Nah, enggak tahu kalau Cirebon, kalau di tempat saya kalau sudah bilang wong, itu semuanya itu wong. Bukan cuma manusia, sapi juga wong. Kenapa kok sawahmu kamu kasih pagar dimakan sapi? Wong sapi kok ndak diikat? Sapi itu wong saya. Ya, bahkan kerupuk itu wong. Kenapa kok ndak sekolah? Mencret. Nah, kenapa makan kerupuk habis sak blek? Wong kerupuk sak blek kok dintekno dhewe kerupuk wong. Sampai telek iki wong. Jadi makanya kalau sudah berbicara Rasulullah itu, aduh semesta. Kita tidak sedang berbicara tentang kuwu. Ya. Kalau kuwu ya kuwu aja setelah lepas dari daerah kuwu, enggak boleh mengatur. Mana kuwu astana? Kuwu apa ini? Kuwu astana, astana itu artinya kuburan. Jadi beliau ini penguasa kuburan. Ya, astana itu bahasa Jawa kuno maknanya kuburan. Jadi kalau jangan kasih nama astana, anaknya kasih nama astana. Astana disangka ya bagus juga, memang semuanya juga nanti ke astana. Tapi jangan. Nah, ini cuman sekubu. Apalagi lebih. Urusannya cuman mandiin orang mati. Camat, ya cuman sekecamatan itu. Bupati Cirebon ngatur Indramayu ya enggak bisa. Gubernur Jawa Barat ngatur Losari yang sebelah Brebes enggak bisa. Ngatur-ngatur bisa dimercon. Enggak bisa. Presiden juga sama, batas teritorinya cuman satu negara. Tapi namanya Rasulullah ini enggak ada batasnya. Wa ma arsalna ka illa rahmatal lil alamin. Maka jangan batasi. Sekarang orang ini batas-batasi aja. Rasulullah hanya yang begini, yang umat Rasul, yang jenggotan, enggak juga. Semua yang namanya manusia, yang berjenggot, yang enggak berjenggot, yang suka celana cingkrang, yang enggak cingkrang, yang takbirnya begini, yang begini-begini. Itu semua umat Rasulullah. Syaratnya cuma satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang masuk menjadi umat Islam. Tapi yang tidak syahadat tetap mendapatkan rahmatan lil alaminya Rasulullah. Loh, makanya umat Rasul biasa aja yang di sini. Ini macam-macam loh ini. Padahal yang pesek sampai yang mancung ada. Ada yang komplit juga ada. Yang separuh-separuh ada. Yang suka selawatan tapi sambil megang pantat ada. Lengkap. Ya prototip umat Rasulullah, makanya santri dan kiai itu enggak terlalu ribet kalau sudah berbicara tentang umat Rasulullah. Ada yang solawatan cuman marhaban ya nurul aini marhaban marhaban. Ada yang sambil ngantuk, ada yang iya henna ya henna. Ada di sini ada yang marhaban, ada yang marhaban. Saya itu enggak pernah ambil pusing. Kalau itu umat Rasulullah, ada yang dangdutan ya Rasulullah salamun alaik deneng deneng. Ada yang bawa bendera. Iya. Ahbabur Rasul, ada Ahbabul Mustafa, ada yang bawa solawatan bukan bendera seker, bukan bendera Ahbabur Rasul, bendera seleng, ada. Cari aja itu, ada yang bendera sepak bola, ada. Apalagi kalau solawatannya rombongannya Kang Ayib ini. Motor. Ya pura-pura gak denger aja beliau. Macam-macam. Makanya kalau kita lihat orang solawatan itu indah-indah aja, pakai apa aja indah. Wong memang umat Rasulullah. Ada solawatan itu yang pakai musik rock, ada. Wa asghi lidzalimin bidzalimin wa akhrijna min bayni imzalimin. Ada, rambutnya gondrong juga tapi bukan kayak Habib Alwi. Saya sebenarnya lebih panjang dari Habib Alwi. Lebih panjang rambut saya. Enggak enak aja. Beliau rambutnya bagus, punya saya jelek. Putih semua sudah. Beliau masih hitam. Tapi kayaknya disemir deh sama punya ini. Kalau saya memang udah putih rambut saya. Jadi saya ini orang yang sudah meninggalkan aliran hitam menuju aliran putih. Jadi dunia hitam udah saya tinggalkan. Ini dunia putih. Loh, jadi kalau sudah berbicara umat Rasulullah, pusing sampean. Jangankan yang hari ini, yang hidup bersama Rasulullah itu sudah aneh-aneh. Dari yang model Sayyidina Ali, dari model yang Sayyidina Abu Bakar, dari model yang senengannya tidur di masjid tapi enggak sembahyang, ada. Sama kayak yang di sini model gini aja, habis itu enggak sholat isya, ada. Ini ada yang, ya Allah, tadi ada yang maghrib belum sembahyang, ini ada. Ayo ngangkat tangan. Jangan bohong, umat Rasul enggak boleh bohong. Yang belum sholat maghrib siapa? Saya. Belum, karena saya jamak takhir. Lu, saya kan sehari semalam sholatnya cuma 3 kali. Iya, yang lain 5 kali udah biarin aja. Saya gak mau ikut-ikutan. Saya ini zuhur asar jadi sekali waktu. Ya, semalam saya masih di Kalongan. Pagi di Jogja. Naik pesawat ke Surabaya. Dari Surabaya acara di Gresik. Naik pesawat tadi jam 3 sampai di Semarang. Sampai sini. Besok pagi jam 7 sudah harus sampai di Jogja lagi. Jadi saya itu zuhur asar jadi satu. Itu pun pakai diskon. Kosor. Zuhur 2, asar 2. Ini maghrib sama isya belum. Jadi tenang aja. Loh, beliau juga kayaknya belum. Oh sudah. Terlalu rajin. Ada. Apalagi namanya Kiai Ayyib Abbas ini. Sholatnya itu kadang 2 itu masih nanya, bisa didiskon lagi enggak? Saya cuma jawab, Rasul nawar kepada Allah, kalau mau nawar lagi naik aja ke langit, nawar sendiri. Akhirnya mau naik ke langit, tapi enggak nyampe di atas, cuma sampai di padang benghar, di dataran tinggi. Nah inilah. Jadi kalau sudah, apalagi umat Rasulullah yang akhir ini, sudah campur-campur, ya Allah. Makanya beban Rasulullah ini memang beban berat. Beban rahmatan lil alamin itu bukan beban mudah. Nabi Adam itu bebannya baru satu keluarga. Makanya masalah yang timbul hanya masalah cinta. Ya si Kobil gak mau gitu. Nikah sama yang silangnya itu gak mau dia. Nah, ya, paling ini juga bukan perintah Allah, perintah Bapak katanya. Kalau kamu gak percaya, tanya sama Allah, caranya gimana? Kamu korban. Nanti kalau korbanmu diterima itu hilang. Akhirnya korban. Pagi-pagi korbannya Habil hilang, karena celing gitu. Korbannya Habil, Kobil, masih ada. Jadi indah, zaman Nabi Adam itu korban kalau diterima, hilang. Kalau gak diterima, masih ada. Nah umat Nabi Muhammad ini diterima, gak diterima, sama aja. Sama-sama bisa disate. Nabi Adam itu urusannya satu keluarga, itu aja gede. 60 dirok, sak dirok segini. Lah kalau 60 gini berarti 55 meter. Kadalnya aja segede dinosaurus. Itu kadal di zaman Nabi Adam. Urusan satu keluarga, dan mainnya juga belum jauh. Nabi Nuh urusan baru urusan anak bangkang. Kemudian mainnya juga gak jauh, main jauh karena dilempar banjir. Nabi Ibrahim baru satu keluarga, satu negara yang diurus. Umatnya Nabi Ibrahim pikniknya juga baru seputaran Filistin sama Mesir, belum ada santrinya Nabi Ibrahim terus jalan-jalan sampai Cirebon, itu belum ada. Masih terkunci di pulau-pulau tertentu. Nabi Musa baru satu negara, itu pun baru Mesir sama Filistin. Nabi Isa paling jauh sampai Romawi, umatnya namanya Hawariyun, baru sampai itu. Lah umat Nabi Muhammad begitu jadi nabi, ini pelosok-pelosok dunia sudah ada isinya semua, dan berbagai bentuk jenisnya sudah berubah. Prototipe Nabi Adam satu tinggi besar, tapi begitu umat Nabi Muhammad ya udah kayak begini, yang nempati Cirebon kayak begini, yang nempati Eropa kayak begitu, yang nempati Afrika kayak begitu, yang nempati Cina kayak begitu, yang nempati Jawa Barat aja udah macam-macam. Sampai di sini kepriben, ya kepriben. Sampai Sunda kumaha tuh ya. Situ Ciburu ilau naese dipancing. Iya tuh, itu di sana. Kalau di sini beda lagi. Sampai di sini apa itu? Pemuda pujaan jadi impian. Nah, di sini ada nembang apa? Nambang dawa. Apa itu? Nambang dawa. Beli yang apa? Beli di Pegat, beli. Lu itu baru sini. Ke situ, ke situ dikit gitu, kecil banget. Ke Brebes, priben ke, me, ma. Brebes, priben. Nyong Rasida. Ya gemblung ke bocah. Loh. Terus kira-kira ketika seluruh dunia dalam dinamika yang dibangun untuk dipasrahkan kepada Rasulullah, kayak apa? Kompleksnya urusan Rasulullah. Makanya ketika menyekolahkan Rasulullah, sekolahnya Rasulullah, ini sekolah yang gak masuk akal. Karena yang dihadapi Rasulullah ini sudah keluar dari akal yang normal. Jadi yang dihadapi Rasul ini sudah keluar dari akal yang normal. Makanya kalau untuk sekolah dengan akal yang sudah keluar dari kenormalan, sekolahnya harus di Mekah. Gak bisa enggak. Makanya Rasul tidak di Cirebon, karena di Cirebon orangnya masih normal-normal. Tapi waktu itu di Mekah, ini harus benar-benar butuh kegilaan situasi. Makanya sampean kalau mencatat sejarah Rasulullah itu sejarah yang benar-benar apa ya? Saya nggak bisa ngomong deh, nggak ada kata-kata yang pas. Contoh satu aja, orang Mekah itu. Orang Mekah itu yang paling pinter kan yang pinter bersair. Pandai membaca, pandai menulis. Loh, Rasulullah ditaruh di situ, itu gak bisa baca, gak bisa nulis. Kira-kira, sudah di Cirebon aja deh. Teng Cirebon ini misalnya kok ada uang lulusan pondok pesantren buntet. Hari Jumat berkhutbah, ittaqallah, normal. Tiba-tiba ada orang gak pernah ngaji, gak pernah mondok, senengannya ke kuburan dong. Terus tiba-tiba hari Jumat, saudara-saudara, wah kesurupan weh. Rasul itu ditaruh di Mekah gak bisa baca, gak bisa nulis. Padahal orang Mekah adalah orang yang jago baca, jago nulis. Jadi keluar dari teori. Contoh, yang lagi, ya. Apa gue? Aja ngedum panganan lagi ngaji. Kepri, we ke panitiane mandek. Lagi ngaji ngedum panganan aja, ya. Wis engko be warek. Aja ngedum panganan pada ribut, ya. Soalnya kita ini kelasnya bukan kelas makan. Rasulullah itu sebutannya makan. Dahar. Ambil sedikit-sedikit, maka gak ribut kalau makan. Kita ini kelasnya udah bukan kelas makan, makanya kalau makan ribut. Karena kelasnya kelas badok. Maka jangan bagi makan. Nah ngaji sih ini. Jadi Allah itu menempatkan Rasulullah untuk sebelum menjadi bagian dari sebuah perubahan besar dunia, ditaruh di Makkah. Rasulullah gak bisa baca, gak bisa nulis, ditaruh di kampung yang ahli baca, ahli nulis. Yang kedua, Rasulullah ini mengaku nabi di kampung yang tidak mengerti nabi. Jadi orang Mekah itu gak ngerti nabi, karena orang Mekah itu penyembah berhala. Yang mengerti nabi itu bukan orang Mekah, orang Filistin. Karena orang Filistin punya kitab suci Taurat sama Injil. Nah, yang ngerti nabi itu orang yang megang Taurat, megang Injil. Posisinya ada di Filistin sama di Madinah. Mekah enggak ngerti nabi, ngertinya penyair sama dukun. Contoh paling gampang, saya ke sini. Saya ini di sini mau ngapain, mau jengking, mau apa, enggak ada masalah. Wong orang sini ngerti kiai. Sudah diajari oleh ulama-ulama, murid-murid Sunan Gunung Jati, bahwa ada orang yang akan menjadi pewaris Rasulullah yang namanya ulama. Yang ulama di sini disebut kiai ajengan. Maka ketika saya datang ke sini nyantai aja. Yang nyambut banyak cium bolak-balik. Insyaallah ya, selfie. Dah terserah kamu. Orang ngerti, jadi saya begini-begini juga nyantai aja, gini-gini enak. Mau gini, mau apa, terserah lah wong ini kiai. Ya. Orang sini ngerti. Tapi saya enggak boleh minta privilege yang sama. Saya tidak boleh minta penghargaan yang sama ketika masyarakat itu enggak ngerti kiai. Kiai contoh di mana? Di pedalaman Irian sana. Di pedalaman Irian tidak ada yang mengajarkan tentang sosok kiai. Makanya kalau saya begini masuk ke pedalaman Irian, saya enggak perlu emosi. Seandainya saya dituduh sebagai tim pemburu babi, enggak ada masalah. Nah, Rasulullah itu orang Mekah itu enggak ngerti nabi. Makanya Rasulullah ya tenang-tenang aja, ya udah deh biar aja orang enggak ngerti nabi. Maka Rasul enggak marah. Karena orang Mekah enggak ngerti nabi, ngertinya penyair sama dukun, kahin. Nah, yang ngerti nabi di Filistin nunggu ada cerita nabi, kira-kira nabi bener enggak ini. Makanya ketika orang Mekah itu emosi, bukan karena Nabi Muhammad ngaku nabi, ya karena ajarannya bikin pusing orang Mekah. Sudah tahu enggak ada air, disuruh toharoh. Orang mandi aja susah, minum aja susah, itu suruh toharoh. Kata orang Mekah, ngapain sih Mat? Habis gituan enggak ngapa-ngapain juga enggak lepas kok. Ngapain pakai mandi? Tuh kan sehat-sehat juga, enggak gudiken. Kenapa sih pakai mandi habis begitu? Ya itu perintah, ya perintahmu aneh-aneh aja. Kita makan minum aja susah, masa suruh mandi? Padahal kita jinabatnya semalam bisa 8 kali. Jadi ajarannya aneh. Sudah tahu makanan tidak ada, disuruh sedekah. Sudah tahu terang benderang panas kayak begitu, disuruh puasa. Ini kan aneh-aneh bagi orang Mekah. Aneh-aneh, apalagi kalau sudah disuruh beribadah di sekitar Ka'bah. Yang perempuan disuruh buka mukanya. Orang Arab itu jangankan lihat muka, lihat betis ini syahwatnya udah sampai di atas ubun-ubunnya. Tiba-tiba Rasulullah memerintahkan perempuan dibuka mukanya. Sementara pada saat yang sama, yang laki-laki disuruh pakai baju, tidak boleh dijahit. Coba kalau mau dablek kan tinggal wes gitu aja. Ini aja. Orang Mekah benar-benar pusing, ini apa ini ajarannya. Udah deh kamu, daripada nanti kita emosi, udah pergi aja deh kamu. Pergi deh, pergi udah. Jadi bukan karena apa-apa, udah Tuhan dua nih, banyak, disuruh Tuhan satu. Tuhan kelihatan disuruh bertuhan tidak kelihatan. Ini kan melanggar logikanya orang Mekah. Makanya ketika Rasulullah pergi doanya cuma satu. Apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Karena mereka enggak ngerti nabi itu apa. Ajaran Rasulullah disebutkan ja'a ghoriban wa sayaudu ghoriban. Asing enggak usum. Kalau jinapat suruh mandi di Cirebon, biasa aja, sungai banyak. Orang disuruh sedekah di Cirebon, enggak ribet, makanan macam-macam. Mulai dari jagung, kacang, telo, uwi, tales. Alah, udah ada macam-macam di sini nih, hantunya aja macam-macam. Jadi itu, enggak usah. Nah, sementara yang di Filistin ini nunggu. Ada orang ngaku nabi, nabi beneran apa enggak ya? Wah, akhirnya begitu Rasulullah hijrah ke Taif, ini ya, penggemar-penggemar Rasul ini, ya, tak cerita nih. Jadi begitu, mau kemana? Duduk sini aja. Ah, udah gak usah ngerokok, saya juga gak ngerokok. Ini walaupun pendekar harus patuh, saya yang pegang mic. Apa tahu-tahu saya belok ke sini dikit, udah mau begini. Yang punya tanggung jawab orang Cirebon ini beliau ini. Saya lagi nasihati orang Cirebon mau pergi, jangan duduk di sini. Oh, ini kalau lagi galak itu begitu. Biarin aja. Saya salahnya saya disuruh pegang mic. Ya, ini pendekar, ini siapa yang bisa menaklukkan ini? Ini dulu batu-batu pek itu pecah. Cuman ilmunya enggak kepake sekarang. Karena apa? Nempiling orang 60 juta. Beliau ini paling pusing, ilmunya enggak bisa dipake. Yang asyu gitu. Itu bisa itu. Batu pecah gitu, tapi nempiling orang 60 juta. Beliau ini lihat perempuan gitu, belok langsung. Tapi enggak bisa dipake karena perempuan sekarang sudah memenangkan yang Suna Mata Kaji udah kalah. Kalah sama apa? Honda Jazz. Ini gak berguna. Ilmunya banyak dan aneh-aneh. Beliau ini bisa ngitung daun itu jatuhnya kapan pakai ilmu falak. Tapi ilmunya kalah sama kalender sekarang. Ilmu terbangnya kalah sama pesawat. Udah. Jadi beliau ini kayak fosil. Iya. Jadi hasil bertapa di Gunung Ciremai itu dulu mau bertapa itu. Iya, ya kalahnya cuma sama Mike tadi itu. Jangan kemana-mana, itu kalah dia. Inilah, ini kawan seperguruan ya. Waduh, dua orang ini pusing saya kalau itu. Saya bilang kalah sudah sama Tek 60 juta. Nah iya kan, sekarang coba mana ada ilmu pukulan jarak jauh, kalah sama 60 juta. Dah, nah, iya. Jadi kalau Amit Sewu, kalau punya penyakit gak bisa disembuhkan secara medis, datang ke beliau ini. Nah ini, tuh, mancur ini. Itu berdua ini sama. Ini pendekar-pendekar. Jadi kalau ada yang anak goblok gitu, gak mau sekolah, nah ini. Beliau ini dua ini cuk gitu ya, is begitulah pokoknya. Ada orang diganggu pakai pelet, misalnya suami tiba-tiba mau belok kiri belok kanan, ah beliau ini ya salah satu syarat untuk manjur doanya dalam urusan biar perempuan apa biar laki-laki gak belok itu, syaratnya cuma satu, tidak boleh nikah lagi. Makanya beliau dua ini istrinya cuma satu, karena syarat kemanjuran ilmu. Iya, manjur. Kakak-kakak istrinya satu kayak Habib Alwi. Kabarin ya, Mas. Iya, Habib Alwi ini Masya Allah, gimana mau pindah ke lain hati? Duduknya bunyinya aja lurus gitu. Tidak boleh. Enggak boleh serong dikit, enggak boleh. Makanya perempuan harus belajar sama Bu Nyai bagaimana mengendalikan laki-laki yang banyak dicintai wanita. Tungguin. Dan itu yang di depan semua ini supporternya Bu Nyai semua. Saya bayang, kayak gak bayangkan Habib Alwi ini, kayak gak bayangkan. Gak bisa saya kalau jadi Habib Alwi. Gitu aja. Nah, yang orang Filistin ini nunggu Nabi, ini kira-kira Nabi beneran apa enggak? Maka mereka provokasi ketika sampai di Taif, warga masyarakat Taif bawa batu. Rasulullah dilempari, tuing, tuing, untuk menguji Nabi asli apa enggak. Begitu dilempari batu, kakinya bocor, itu Rasulullah. Begitu kakinya bocor, orang Yahudi Nasrani, nabi palsu. Saudara-saudara sekalian, itu palsu katanya. Kenapa? Bani Israel dari kalangan Yahudi Nasrani, sejarah masa lalunya, nabinya enggak ada yang lemes, keras semua. Nabi Ibrahim itu dibakar enggak mempan. Punya burung diketok-ketok gini, burung empat bagi, terbang lagi. Nabi Musa apalagi, nabi paling ekstrim kekerasannya itu. Kalau pakai jaket itu apa, bulunya itu kayak jarum keluar. Gak ada orang berani sama Nabi Musa. Malaikat Israel mau nyabut nyawanya di tempiling. Wah, itu nabi, saya gak kebayang nabi itu, Nabi Musa itu kayak apa. Di tempiling, puak itu kepalanya pecah. Malaikat Israel lapor sama Allah, ya Allah, itu siapa mau tak cabut nyawanya kok aku di tempiling. Oh, jangan macam-macam sama orang satu itu. Aku aja pernah dikomplain sama dia. Apa ilmu habis ya Allah? Enggak, mesti tak kasihkan Khidir, dan dia gagal. Akhirnya datang lagi, ya Musa, udah waktunya dicabut, nyawamu expired. Ya tapi bilang, jangan coba cabut. Enggak, temanku bilang rambutmu putih, jenggotmu semrawut, gigimu rontok. Ya sudah, kalau gitu cabutlah, cabut. Maka akhirnya orang Yahudi berpikiran kalau Nabi Musa dicabut nyawanya karena rambutnya putih, jenggotnya semrawut, dan giginya rontok, maka akhirnya orang Yahudi punya kebiasaan nyemir rambut, memperbaiki gigi, nyukur jenggot, supaya kalau malaikat datang, oh belum waktunya, gitu. Makanya sampai di zaman Rasulullah, urusan lihyah itu untuk menyelisihi orang Yahudi. Jadi dari dulu urusan jenggot itu udah gak ribut. Keributan jenggot gara-gara orang Cirebon. Ya Said Akil bilang orang jenggotnya panjang itu goblok. Memang iya. Loh kan ini ada sebabnya. Jadi di Jawa, termasuk di sini kan ada Wali Songo, ini Sunan Gunung Jati kan Wali Songo. Di Jawa banyak Wali Songo. Tiba-tiba ada orang melakukan penelitian, menurut dokumen-dokumen sejarah yang ada di Frankfurt dan di Leiden, bahwa tidak satupun saya temukan referensi tentang Wali Songo. Maka Wali Songo fiktif, Wali Songo itu tidak ada. Orang itu jenggotnya panjang segini yang mengatakan itu, kalau tidak salah namanya Zainal Abidin. Temennya ikut-ikutan, iya benar Wali Songo gak ada. Namanya Badrussalam, jenggotan juga. Nah, akhirnya Kiai Said ngomong, memang orang kalau jenggotnya panjang itu goblok. Maksudnya orang itu yang mengatakan Wali Songo tidak ada. Loh itu loh. Tapi orang ini bales sama Kiai Said. Kiai Said yang goblok. Masa penerus Wali Songo mengatakan orang berjenggot panjang itu goblok, padahal seluruh Wali Songo itu berjenggot. Lah katamu kemarin gak ada, kok sekarang ada dan berjenggot. Itu aja awalnya. Cuman terlalu banyak orang bawa bimoli, jadi susah. Goreng daging ayam, daging sapi, daging ikan. Ini dulu begitu digoreng. Loh, Nabi Musa itu keras. Makanya orang Yahudi begitu lihat Rasulullah kok dilempari bocor, ah nabi palsu. Nabi Musa itu tangan masuk saku, keluar jadi listrik. Jenggotnya Fir'aun dipegang itu separuh hitam, separuh putih. Tongkat dilempar jadi barongsai. Pukul juga jadi ukul, ini jadi apa, jadi ini dipukul jadi nag, jadi jalan tol. Loh, ini Nabi Musa. Jangankan Nabi Musa, temennya Nabi Musa aja sakti. Ada namanya Bal'am bin Ba'ura, punya ilmu telekinesis. Ilmu telekinesis itu mindah sesuatu tanpa menyentuh. Mau ziarah kemana gitu, misalnya si Bal'am itu tiba-tiba ngelewati sebuah kota, kok ada orang macet gitu, cuman cering gitu, orang itu pindah ke Purwakarta. Itu Bal'am ini, dan pengikutnya sampai sekarang masih ada, mursyid-mursyid torekohnya masih ada. Ada torekohnya namanya Kabbala. Nah, mursyid-mursyidnya di Amerika masih banyak, di sini nggak ada. Ada namanya Inguswan. Inguswan ini ahli ilmu telekinesis. Pernah mindah tanknya Rusia saat Perang Dingin. Tapi oleh orang Amerika disebut dukun. Maka dia emosi, datang ke gedung parlemen Amerika bawa labu isini bledek. Satu gedung parlemen lari, akhirnya diangkat jadi ketua divisi perdukunan di Amerika. namanya Star Wars, tempelkan di CIAI tahun 76, tutup tahun 96, sekarang pensiun, bikin sekolahan sihir di Amerika yang dikenal punya Aljaran Brotherhood of Snake. Muridnya yang paling pinter namanya David Copperfield. Sekolahan itu yang mengilhami J.K. Rowling menulis Harry Potter 1-3. Lu ini orang dulu. Nah, muridnya yang paling pinter salah satunya sekarang ada, digemari oleh orang Indonesia, namanya Lionel Messi, pemain sepak bola. Lu jangan dikira Nabi Dawud itu tangan masuk tanah gini keluar jadi pedang. Makanya Nabi Dawud itu sampai sekarang ilmunya dan kitabnya dipegang oleh orang Israel. Makanya orang Israel ahli logam. Kamera logam, dia buatan Israel pertamanya. Ini handphone logam, ini logam, semua buatan Yahudi. Kita naik pesawat, pesawat buatan Yahudi karena mereka ahli logam dunia. Yang bisa mengimbangi sebenarnya orang Jawa. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi orang Jawa punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Cuman dibid'ahkan, keris musyrik, keris bid'ah, ya sudah selesai. Lah makanya bintang David itu bintangnya orang Yahudi. Nabi Isa hebat juga, Nabi Isa ini orang buta dipegang ini melek, orang mati woi gitu bangun. Apalagi nenek moyang Yahudi yang namanya Sulaiman, ini semut diajak ngomong, burung diajak ngomong, itu sampai angin diajak ngomong, kentut bisa diajak ngomong. Tiba-tiba kemudian Nabi Muhammad diangkat jadi nabi, dilempari kakinya bocor. Maka orang Yahudi nasanya palsu, itu palsu. Lah itu makanya karena secara ilmiah Nabi Muhammad ini keluar dari rumus yang ada, dalam artian out of the box. Nah ini anak-anak milenial mesti ngerti ini. Keluar dari teori yang umum. Makanya orang tidak ada yang bisa menteorikan Rasul. Lu gak bisa diteorikan bagaimana Rasul itu. Orang gak pernah kelahi, tiba-tiba pengikutnya tukang kelahi semua. Abu Bakar ini tukang kelahi, Khalid bin Walid tukang kelahi, bisa mengikuti orang yang tidak pernah kelahi. Ini tidak ada teorinya. Anak usia 9 tahun Siti Aisyah bisa riang gembira dinikahi sama orang 50 tahun, sementara di sini selisih 20 tahun bunuh diri. Konglomerat nuntun unta Rasul. Lu ini enggak bisa ada teori, enggak ada teorinya. 113 orang mau berangkat menghadapi orang 3000. Orang Tuhannya banyak bisa diajari bertuhan satu. Tuhan yang nampak bisa diajari Tuhan yang tidak nampak. Senengannya ganggu perempuan bisa diajari dengan perempuan 1-4. Ini enggak ada teorinya. Makanya dalam ilmu sosiologi, antropologi loh ini ya. Dengerin itu sampean. Ini kiai serius ini. Ngen dikira. Jadi itu makanya enggak ada teorinya. Alexander the Great meminta perang, berangkat dia panglima perang. Dinasti Tang bangun ini apa? The Great Wall, dia raja. Jadi ketika merintah perang, panglima perang bikin kekuatan itu raja, itu masuk akal. Rasul itu siapa? Makanya orang Romawi nengok, ini model apa sih? Bayangannya raja, bayangannya apa? Enggak tahunya apa. Begitu sampai di sana tidurnya di bawah kurma ini apa? Ini enggak ada teorinya. Makanya sejarah para nabi itu sejarah yang tidak pakai teori. Makanya kalau kemudian ada kehidupan yang enggak pakai teori, enggak usah emosi. Raja Namrud membayangkan yang akan menghancurkan kerajaannya itu anak raja. Begitu dicari ternyata anak tukang bikin patung. Fir'aun bayangkan yang akan menghancurkan kerajaannya itu anak raja, ternyata bayi yang kecilnya hanyut di sungai. Coba, yang dibayangkan Romawi yang akan menghancurkan Romawi itu anak raja, gak taunya anak seorang perawan yang tidak pernah keluar rumah. Abroha yang membayangkan akan menghancurkan kerajaannya itu anak raja, gak taunya Rasulullah lahir di pengungsian. yang orang sedang menunggu Rasul lahir itu jangan-jangan keluar seperti unta. Orang Mekah itu nunggu ini jangan-jangan lahirnya unta ini. Karena apa? Sayyid Abdullah itu ditukar sama unta 1000. Kalau nazarnya, kalau saya punya anak 10 laki-laki semua, satu saya korbankan untuk berhala di Ka'bah. Ternyata enggak tega juga diundi sampai 1000 unta. Makanya orang jahiliyah mikir jangan-jangan yang keluar ini nanti kayak unta. Makanya ditungguin ini unta jangan-jangan keluarnya. Makanya bayangannya ini nanti keluarnya bayi yang aneh. Ternyata Rasulullah lahir dalam situasi yang tidak nyaman. Makanya orang tidak bayangkan. Makanya kalau coba anak bayi, anak nabi lahir kok kayak ponari, itu pasti langsung dibunuh sama lawan politiknya. Lah itu maka sampean ini punya satu sisi kehidupan yang harus belajar dari sejarah ini. Jangan sekali-sekali menghakimi anak-anak. Jangan sekali-sekali menghakimi anak-anak. Saya itu paling takut sama anak-anak. Jewelek umbelnya segini mau tak tempeling gitu. Mikir saya jangan-jangan gedenya jadi Kapolri. Enggak tahu saya. Jangan macam-macam sama anak kecil. Enggak ada yang tahu coba ini ketua DPRD-nya siapa? Mana ada ketua DPRD? Di mana? Nah, ini ketua DPRD-nya. Kecilnya jangan-jangan berburu sawo codot. Kan kita enggak ngerti. Iya. Loh, enggak ada yang tahu gedenya jadi ketua DPRD. Baunya harum. Jangan-jangan kecilnya beler segini. Apalagi Rasulullah itu ikut apa ikut kakek, dia ikut Abdul Muthalib, ikut kakek. Mana ada cucu ikut kakek kaurus, enggak ada. Kakek nenek itu enggak bisa ngurus cucu. Makanya jangan titipkan anakmu ke kakek dan neneknya, pasti enggak kaurus. Rasulullah ikut kakeknya, makanya ya enggak kaurus. Wong kakek nenek itu gak bisa ngurus cucu. Kenapa? Kakek nenek itu saking sayangnya sama cucu. Kayak gak sekolah ya. Ya gitu kakek itu begitu. Nenek, nek aku gak mandi ya. Gitu. Nah kalau ibunya dikejar. Makanya kalau mau menikmati indahnya cinta, main ke rumah kakek sama nenek. Gak perlu mandi di sana. Orang udah tahu sakit gigi dibelikan aromanis 5 itu kakek nenek udah gak usah khawatir. Jadi makanya cucu kalau ikut kakek nenek pasti bau wandel dekil harus suka kelahi ya, udah ribet pokoknya. Nah itu, nah Rasulullah itu mengalami fase yang seperti itu. Makanya jangan macam-macam sama anak kecil, kita gak ada yang tahu. Gitu anak kecil yang sudah yang kelihatan memang akan jadi orang besar itu cuma anak raja. Tapi kalau Haji Apung ini waktu kecilnya, ah ya Allah, enggak. Orang gedenya aja begini, apalagi kecilnya. Lah ya kan? Lu jadi saya itu, saya punya pengalaman. Ya Allah, saya punya teman kecil, jelek sekali, umbelnya itu segini. Ya, saya tak ketawa. Nah, itu. Namanya Hakim tidak pernah mandi dia. Ya gini kita tak tahu entah kemana. Sekarang itu tiba-tiba ini jadi salah satu jenderal di angkatan darat. Ini kamu itu dulu baris saja gak bisa rumahnya begini ditempeleng pramuka ini yang tahu makanya gitu. Loh, makanya gak bisa dinalar. Loh makanya kalau kita punya sesuatu yang gak bisa dinalar, udah kita pakai Rasulullah aja, sudah. Loh makanya Rasulullah ini menjadi gantungan semua manusia untuk sesuatu yang gak bisa kita nalar. Sampean sholat, itu bisa nalar? Ya gak bisa, wong sholat para penipu. Allahu akbar. Inna sholat ini wajah tu wajhiyah. Tapi nipu sama Allah, begitu lihat jam, jam 2. Begitu dengar suara bakso, ding ding ding, bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Mesti lama ini. Lama. Iya. Tapi seburuk apapun sholat kita, itu serusuh apapun sholat kita, bahkan sampai sujud sekalipun kita masih ingat selain Allah, itu bagi kita gak ada masalah. Kenapa? Karena terakhir-terakhir dititipkan ke Rasulullah, titip perangkuhnya pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya pasti nyampe dong, ada sholawat. Itu makanya sholawat ini apa aja nyampe. Itu makanya doa Allah fir lu muslim-muslimat walhamdulillah. Alah wong, kamu gak pernah lihat Allah. Tapi yang gak ada masalah, pasti nyampe wong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Lu bagiannya kita ini apa aja, dikasih sholawat aja sudah. Allah Allah Allah masalah ini nyampe. Maka jangan suka Allah, sholatmu gak diterima. Kata siapa wong dititipkan ke Rasulullah kok gak diterima? Enak. Nah. Jadi makanya jangan sekali-sekali lah. Kenapa? Apa? Ini masih ngiri sama rambut saya. Udah rambutnya jarang, keriting. Masih, jadi saya khawatir. Kamu megang-megang kenapa ya? Bisa makan dengan air. Enggak apa? Gimana maksudnya? Jangan sahwat. Nanti jangan-jangan. Wah, saya itu curiga sama Haji Apung. Jangan-jangan sahwat pegang rambut saya. Susah. Nah, selawat. Lu makanya sesuatu yang tidak masuk akal. Apa? Ini sejarah itu bisa berjalan. Nah, karena apa? Ya karena selawat. Nah, selawat itu kenapa sih begitu manjur? Wong sholawat kita juga aneh-aneh, kadang sambil nungging-nungging ya, karena sholawat yang kita baca itu bareng dengan sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat. Jadi sholawat itu bukan cuma sampean aja. Kalau sholawat kita ini ya sholawat setengah hati, apalagi yang tukang terbang itu kadang sholawatnya ada yang gak serius sambil ngantuk, nangtuk. Nabi, apalagi yang cuman kebagian tung seumur umur itu. Oh, itu kadang paling suka komplain tuh, kok hidupmu nggak berguna sih. Mau minta sama Habib Alwi, jangan cuman tung aja, kasih tung tung. Tapi kalau tung tung jelek, iya kan ya. Lah itu, wih, tung gitu. Kadang kita nggak serius, tapi sholawat kita yang seolah-olah tidak serius, penuh candaan, penuh kegembiraan. Jangan salah, pada saat yang sama ada frekuensi sholawat yang lurus, yaitu sholawatnya Allah dan sholawatnya malaikat. Karena kalimat sholawat di dalam Al-Quran itu tegas, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Yusalluna itu mudhorek. Mudhorek itu sedang berlangsung dan terus menerus tanpa berhenti. Adzan, dikatakan adzan mengelilingi dunia, ada jedanya. Allahu Akbar, ada jedanya, karena kadang adzan maghrib sama isya. Tapi kalau sholawat gak ada jedanya. Wong Allah sama malaikat yang terus membaca sholawat. Lu makanya kalau ada pertanyaan, setelah sittati ayyamin, setelah 6 hari Allah menciptakan bumi dan seisinya dan alam raya ini, terus Gusti Allah ngapain? Ya sholawat, wong yusalluna. Malaikat Jibril setelah menurunkan wahyu, terus pekerjaannya apa? Ya sholawat, wong yusalluna. Lah malaikat Israfil yang belum bekerja, kerjanya apa sekarang? Kan tukang tiup dia. Belum. Ya sholawat, wong yusallu. Makanya sholawat ini berlurus tanpa halangan, karena bareng sama sholawatnya Allah, sholawatnya malaikat. Loh, itu makanya sholawatan itu mau dimodel apa aja manjur. Sunnah mata kaji gujaran goyang tak goyang goyang la ilallah sholawat Muhammad manjur. Tapi kan kita gak pernah nyoba. Perempuan kok di I love you nolak, bacakan sholawat. Makanya sholawat itu macam-macam. Kalau kita lagi sakit hati, sholawat tibilku ulub. Kalau lagi emosi, wah gitu, sholawat nariyah. Kalau lagi lupa, selawat lupa. Loh, selawat lupa, ada zaman gak pernah tahu selawat lupa. Begitu kita baca, ingatan kita seperti ingatan komputer. Di selawat lupa itu ada namanya selawat nisyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi nuril mudhibi lin nisyani bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'a ilmullah. Itu kalau sampai anak baca selama 41 hari setelah subuh 100 kali. Itu anak pondok ngapalkan alfiah cuma butuh 40 hari. Dah. Rekamannya kalau ada nanti dicari di rekamannya itu ada itu. Ya udah tak ijazahkan sekalian, cari aja sih. Ya, loh. Itu ada, makanya sholawat itu macam-macam. Lu kenapa? Ini adalah suatu yang mau kita titipkan berbanding lu lurus, makanya jangan macam-macam sama sholawat, karena sholawat kita itu, makanya sholawat itu indah aja. Pakai cara Jawa ya indah, pakai cara Sunda ya indah, tambahin deng-deng-deng-deng-deng-deng indah, ada yang indah. Ya Rasulullah salam, salamun alaik. Jangan dimusiki. Orang yang boleh nyuruh cuma Habib Alwi. Supporter kok nyuruh, gak boleh. Ini kalau orang tua udah kocelok-kocelokan itu begini nih. Yang bawa rombongan itu Habib Alwi. Bisa nyuruh saya karena habis ngasih ini, ngasih kupluk saya. Saya biasanya kan pakai peci hitam, gak boleh sama beliaunya. Pakai kupluk biar kayak saya. Padahal begitu pakai, kalah ganteng sama saya. Tadi pikirnya ketika saya pakai ini, beliau lebih ganteng, gak bisa. Citaannya memang dari dulu bagusan ini. Iya, Kang Ayib memang gak mau pakai ini, pakai hitam. Kenapa coba? Ya kalau pakai ini kalah ganteng juga. Kalau Habib Alwi gak ikut-ikut saya udah. Ada bunyainya bisa masalah tadi. Ya Allah. Ya. Loh inilah. Makanya sholawat itu sekarang pakai apa aja enak. Wayang gak bisa bukan sholawat. Makanya wayang itu dibaca pakai bahasa Indonesia jelek. Bahasa Jawa tok bagusnya bukan sholawat. Om bumi kunjang kanjeng langit kelap-kelap. Umum berguncang-guncang langit berkedip-kedip, ini nggak bisa. Indonesia Raya itu bagusnya ya cuma bahasa Indonesia, bukan sholawat. Indonesia lemah banyuku, ya nggak bisa. Indonesia tanah air kita, ya nggak bisa. Beli ngono. Adzan, nggak bisa. Adzan itu dari dulu begitu, dirupa juga jelek. Ayya Rasulallah. Adzan ganti dangdut rusak. Ayya Rasulallah. Enggak jadi. Karena bukan sholat. Karena enggak ada booster besar yang mengimbangi. Tapi kalau sholawat yang kita baca diiringi sama sholawat Allah, sholawatnya malah malaikat, makanya sholawat itu manjur. Makanya walaupun ini indah-indah aja coba sholawat itu. Bagus, mau pakai apa aja sholawat itu bagus. Nah itulah. Makanya kemudian ada hal-hal yang hari ini coba kita ini bangkitkan kembali. Tawassul, wasilah kepada Rasulullah. Untuk apa? Untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh Allah dan malaikat. Untuk apa? Ini dunia, ini bikinan Allah. Yang secara operasional kemudian banyak dilakukan oleh malaikat. Lah kita ini punya cuman punya hak guna pakai. Kalau terjadi konslet sesuatu, serahkan kembali pada yang buat. Nah, agar kita seiring dan seirama, ya sama sholat. Soal kita sholat nggak seiring seirama, wong Allah nggak sholat. Ah, yang datang siapa? Oh ini kayaknya ada yang datang ini. Silakan silakan ya. Ada yang datang. Oh, masya Allah. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Cirebon. Enggak, Ya itu. Nah, ini kebetulan datang satu ulama. Jadi bareng. Allah nyuruh haji, Allah tidak haji. Makanya haji ini sesuatu yang dalam ilmu apa? Ilmu syarat dan rukun. Ini jelas semua syarat rukunnya haji di mana? Di Makkah. Tapi kenapa walaupun syarat rukunnya haji di Makkah, kok jamaah haji mesti ke Madinah? Karena di Madinah ada Rasulullah. Hajimu mau seperti kayak apapun, titipkan ke Rasulullah. Lu jangan tinggalkan Rasul. Nah ini. Nah yang mengajarkan kita sampai hari ini tetap dengan cara-cara seperti ini untuk melakukan sesuatu seiring sejalan dengan para apa penerus Rasulullah ini, ya ini tinggal santri dan itu tinggal Nahdlatul Ulama. Lainnya apa masih ada? Enggak ada. Cari aja, tepuk tangan yang keras enggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak semua orang beruntung ketemu Rasul. Loh, yang sehebat tadi saya ceritakan enggak semua orang beruntung. Yang beruntung ketemu Rasulullah itu orang Mekah. Namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Thalhah, yang akhirnya disebut sebagai sahabat. Enggak ada sahabat orang Cirebon, enggak ada. Makanya enggak ada sahabat namanya Japung, enggak ada. Enggak ada. Nah, setelah Rasulullah yang demikian rumit yang hanya bisa dipahami oleh para sahabat, ada orang yang pengin ikut Rasulullah, tapi kebetulan mau mondok Rasulullah sudah meninggal. Ketemunya sama muridnya Rasulullah, orang ini bukan lagi sahabat tapi tabi'in. Setelah tabi'in ada yang mau ngikut Rasulullah tapi enggak ketemu sahabat, enggak ketemu. Ketemunya cuma tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in. Ada yang tidak ketemu tabi'in, ketemunya tabi'ut tabi'in, namanya tabi'ut tabi'ut tabi'in. Lah kita ketemunya siapa? Ketemunya para ulama. Kita ini hidup di zaman Rasulullah enggak, tapi kita mengikuti Rasulullah, tapi hidup di zaman al-ulama warasatul Ambiya. Maka kedudukan kita pengikut Rasulullah tapi pada pangkat muridnya ulama. Lah untung ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah Rasulullah ya wal jamaahnya pertama ya sahabat. Wal jamaah sahabat itu tabi'in, wal jamaah tabi'in, tabi'in, tabi'in, dan seterusnya. Kita ini wal jamaahnya ulama. Makanya biar kita tidak lupa bahwa kita hanya muridnya ulama, pengikut Rasulullah yang berkedudukan pada muridnya ulama, maka biar enggak tercerai berai dan tidak melupakan pangkatnya, dibikinkan wadah namanya Nahdlatul Ulama. Maka yang tidak ikut wadah ini biasanya lupa pangkatnya. Muridnya ulama gayanya kayak murid Rasulullah, ya konslet mendadak. Tiba-tiba jenggot celana cingkrang. Itu kan gaya murid Rasulullah. Itu berada dalam kedudukan kedua. Wa kafa billahi syahida. Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Walladzina ma'ahu, ini sahabat. Lah sahabat itu punya situasi syida walal kufar, keras sama orang kafir mau lagi perang. Setelah situasi asyidda walal kufar, ruhama'u bainahum, rukun diantara mereka semua. Ini zamannya khulafa'ur rasyidin. Tarahum ruka'an sujada yabtaguna fadlan minallah waridwanan simahum fi wujuhi min athari sujud. Ini eranya ulama fakih, ulama tasawuf. Kemudian berjalan ke tempat yang jauh-jauh, zaman eranya Sunan Gunung Jati. Ini sudah era di Cirebon. Mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in, sudah seperti tanaman karena harus ditanam di tempat yang jauh, ditanam di Cirebon. Lah nanamnya seperti apa? Ya tanam aja dengan gaya Cirebon. Karena kalau ditanam dengan gaya sana enggak jalan. Makanya kalau dari sana dulu berjubah. Bajunya baju syar'i. Pelumpung sampai sini enggak bisa nanam padi. Maka baju syar'i ditanam dengan syar'un. Dipotong. Ya ini syar'un. Ada dalamnya. Pasai kada ngapo. Upang. Syar'un ini ya, syar'un. Bahasa Jawa orang Cirebon enggak punya ain, punyanya monggo potongo, maka syar'un jadi sarung, syaruan jadi sarungan. Ini ilmu. Ya Allah, jadi tidak menghilangkan identitasnya. Karena seperti tanaman. Loh. Akhirnya Allahu Akbar, karena aurat laki-laki itu baina surra war rupa, syar'unnya ini dilinting, ada pentolnya. Maka Allahu Akbar gak usah khawatir, pasti nyantol. Makanya para ulama kalau takbir Allahu Akbar nyantol. Lah yang gak mau pakai sarung biasanya pakai celana, ya Allah, akibat segini takut melorot. Kan gitu aja gak ribet. Lah itu makanya ditanam dengan cara sini. Mestinya ulama tapi pakai sini jadinya kiai. Mestinya al ulama warasatul anbiya tapi jadi di sini karena ketemu dengan para brahmana. Brahmana sudah tidak lagi ngurus dunia. Makanya kalau Islam disebarkan oleh sodagar enggak bisa, karena sodagar itu sudra dan sudra tidak boleh ngomong agama. Brahmana tidak berbicara agama. Kesatria adalah raja. Pegawai negeri Vesya, petani, pedagang, tukang, sudra, terus pengemis, paria, tukang nyopet, kuca, tukang ngambil uang bansos itu kuca. Terus kemudian ada maling tapi kalau ketahuan lari meleka. Ada maling kalau ketahuan berani namanya begal, itu kastanya candala. Makanya ketika disebarkan para sodagar, nggak bisa karena sodagar itu sudra. Maka kalau ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia disebarkan oleh sodagar, itu ngawur teorinya, nggak bisa. Sudra itu pedagang. Pedagang nggak boleh ngomong agama. Yang boleh ngomong agama itu brahmana. Nah, yang punya konsep seperti brahmana di dalam Islam itu siapa? Wali. Orang yang sudah tidak mikir dunia, yang gini aja turun hujan. Itu turun hujan. Wali yang bisa begitu, wali punya karoma. Kenapa? Karena wali itu download programnya Allah. Ini gini ya. Siapa wali? Loh. Wali itu innalladzina qalu rabbunallah tsummastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Temennya malaikat wali itu. Makanya kalau download lama. Syekh Abdul Qadir download fa inna ma'alu yusra duduk gini 25 tahun. Ya punya wifi wong downloadnya lama. Sunan Gunung Jati download hampir 15 tahun. Ya, Sunan Kalijaga 3 tahun download. Lahaulahulahaul 3 tahun. Sunan Geseng ya hayu ya koyum keliru ya kayuku ya kayumu. Downloadnya 3 tahun. Sunan apa? Saridin download Allahu Akbar keliru lawa bubar. Tiket makanya beliau ini punya wifi lah, kita nggak pernah download. Diajak download 2 jam tidur listriknya mati. Ya Allah. Beliau kita nggak punya wifi, mati wifi kita. Ya Allah. Suwene. Itu tapi gayanya apa-apa mau di-share it. Semua program kita seolah kita ini punya wifi. Saya doakan kamu. Orang tua kita mari kita doakan. Emang kamu punya wifi? Orang enggak punya wifi kok mau share it, dari mana ceritanya? Makanya kalau kamu enggak punya wifi, cari wifi gratisan. Yang punya wifi para wali. Makanya ila ruhi ila hadratin nabiyil mustofa, pakai wifi-nya Rasulullah. wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal ulama'i wa syuhada wa salihin wa ila jami'i auliya'illahi minal masyariq wal magharib fi barri wa bahri. Karena enggak ngerti wali itu siapa, ya korlapnya kita keluarkan. Wa naqsu huzun sulthanul auliya'i Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila ruhi wa ila hadrati jeung Sunan Wali jeung Gunung Jati baru wali abaina ummahatina masyayikhi masyayikhina. Terus Al-Fatihah, share it Fatihah. Nyampe, ya pasti nyampe bang pakai wifi-nya Rasulullah. Itulah kerjaan kita. Itu yang orang geblek kayak kita ini ya sukanya cari wifi. Makanya kalau ada call datang, ilah Allah. Itu makanya orang kita ini, orang kayak kita ini orang-orang yang punya apa? Dunia yang zahir dan yang batin. Makanya kita ini dicintai baik manusia maupun jin. Santri itu disukai jin juga. Kalau ngaji kayak gini jin tok itu yang banyak sini. Makam wali itu isinya jin semua. Loh karena dulu mereka juga punya kewajiban ibadah sampai hari ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi setelah Rasulullah orang baca Quran cuma sampai di sini, mereka enggak pernah dengar. Maka mereka stres melihat akhirat setiap hari tapi enggak pernah dengar kalamullah. Makanya mereka ingat perintah Rasul fazuruha ziarah kubur. Makanya jin-jin itu menunggu umat Islam di kuburan karena pengen dengar kalamullah. Dan orang enggak ada yang ke situ kecuali para ulama. Agar jin juga bisa mendengar kalamullah karena dia di alam gaib, maka Fatihah dunia kita kirim ke alam gaib ila hadrati ila ruhi itu kirim ke sana. Begitu Al-Fatihah frekuensinya bisa ditangkap. Makanya di kuburan-kuburan ila hadratin wa ila ruhi Al-Fatihah. Begitu Al-Fatihah, alam ruh mereka bisa menangkap, cek oh ini Fatihah. Makanya kalau kita di kuburan-kuburan wali baca Fatihah, tiba-tiba ada suara aneh. Lodek, lodek, lodek, lodek, lodek. Itu apa? Frekuensinya nyambung, sana seneng. Alhamdulillah saya dengar kalamullah. Tapi kitanya salah paham, lari. Nah ini yang goblok itu kita. Dia mau berterima kasih karena dengar kalamullah. Nanti kalau kita tahan lama-lama mereka keluar. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya punya akik, mau enggak? Nah gitu. Barter antara akik sama Fatihah. Makanya dulu para ulama, para kiai punya jimat. Punya pusaka karena itu. Itu karena itu, makanya jangan takut. Lho makanya sholawat itu rahmatan lil alamin. Makanya kalau kita mau sholawatan kita kuat, jangan cuma di hadapan manusia. Cari tempat paling serem di gua ceremai sana. Karena yang nunggu rahmatan lil alaminnya Rasulullah bukan cuma manusia. Sing iki wis blenger dina krungu, Beb. Sekali-sekali baca di tempat yang paling sepi, nanti kita akan tahu burung-burung datang karena dengar sholawat. Tapi jangan takut setelah itu, karena yang datang bukan cuma burung, gendruwo juga datang. Halo, terima kasih. Lo jangan lari. Pohon goyang sini, sini tahu. Itu saya bisa cerita karena saya ngalami yang kayak gitu. Jadi saya dulu kalau baca sesuatu di sini, lo saya pernah ngalami situasi yang aneh-aneh gitu. Kamu jalan deh, kamu harus berterima kasih sama Wali Songo. Iya, saya jalan kaki keliling Wali Songo. Tapi namanya juga anak-anak, pingin naik bis. Begitu tak nanya kondektur, Pak, boleh naik tempilingnya ya itu. Lo coba, mestinya jangan aja kan udah cukup, tapi karena melanggar perintah tadi tempiling masukin ke got. Akhirnya kepaksa jalan aja karena udah stres, mau minta tolong enggak berani. Dengan putus asa kita jalan 3 bulan. Begitu pulang teman saya nanya, 3 hari kamu kemana kok enggak ada? Loh, itu dunia itulah, itu kita akan bisa tahu kalau kita praktek experience of religion, pengalaman keagamaan. Jadi sekali-sekali anak-anak ini jangan cuma di sini aja selawatannya. Enggak keren. Ajak ke tempat yang serem, paling serem. Di mana sih tempat yang paling serem di Cirebon? Gua Larangan. Sungai apa? Sungai lagi, situ 41 hari di situ, tapi jangan bawa bunyai. Kang Ayem tiga minggu, sungai lagi. Tiga minggu? Per minggu. Oh per minggu lah, ini per minggu makanya. Yang salamnya Haji Apong itu. Makanya nanti di situ kita sampai kita nanti dituker, terbang kita masuk ke frekuensi sana, begitu tung ditabuh di sini terdengar sampai Kerawang. Maka dulu di Jawa Barat ada namanya aki goong yang pakai gong tem gitu. Karena apa? Terbarter dengan energi yang dulu punya Rasulullah. Makanya Rasulullah walaupun di Mekah frekuensinya bisa sampai sini. Frekuensi Quran Rasulullah dulu di Mekah tapi sampai sini. Tapi tergantung daya tangkapnya. Ada yang masih bisa nangkep 30 juz. Ada yang cuma nangkepnya kulhu. Ada yang cuma dapat frekuensi semilai Rokman Rokemin alhamdulillah. Lah inilah. Jadi itu makanya kita ini pakai para wali. Wali-wali ini punya wifi. Makanya kita kadang di situ ila hadrati. Untuk apa? Share it Fatihah kita ke bapak kita. Wa ila hadrati jeung Sunan Gunung Jati. Wa nahusuhusan ila ruhi Pakde. Wadul al-Fatihah. Pasti nyampe wong pakai wifi-nya Rasulullah wali. Ada yang enggak percaya, enggak nyampe orang ini mesti masalah ini. Jangankan Fatihah, tinju itu nyampe. Sepak bolanya Real Madrid disoting oleh satu orang, naikkan ke satelit, habis itu dibagi orang seluruh dunia. Jamnya sama, bagiannya sama, namanya siaran langsung. Makanya kalau ada orang gak percaya Fatihah bisa dibagi, orang ini pasti gak punya TV. Terus gue mesti bilang wow gitu. Nah ini makanya muridnya ulama itu indah. Makanya yang datang ke sini untuk menghadapi para Brahman ini para wali yang punya frekuensi khusus. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Makanya wali itu enggak takut apa-apa. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Makanya disebut kiai enggak apa-apa. Padahal kiai itu campur kebo kiai selamat tuh, Mbak kiai pleret enggak ada masalah. Berani-berani Allah disebut pangeran, enggak takut. Kenapa? Karena konsultannya malah malaikat. Nah sekarang orang tak punya teman, enggak punya, takutnya luar biasa. Bendera merah putih aja takut. Pengen bendera langsung la ilaha illallah. Sebut kiai enggak mau, langsung minta disebut ustaz. Orang sekarang takut semua. Patok enggak item aja takut enggak disebut muslim sampai digosong-gosongin. Orang penakut semua sekarang, masuk ke gereja takut kah? Kafir. Ini parah. Oh, Sugeng Rawuh Patih. Patih Kadiron. Sugeng Rawuh, Sugeng Rawuh, Sugeng Rawuh. Nggih, nggih, nggih. Kanjeng Sinuwun Patih. Bener ya? Ya. Monggo-monggo ini Patih ingkang nggadah wilayah Wewengkon. Sugeng Rawuh. Insyaallah. Oh, jadi gak enak aku ning ngaji ini. Ya, itu lah. Enggak ada masalah, enggak takut. Tilmidun muridun disebut santri, enggak takut kalah. Musola disebut langgar, enggak takut kalah. Sekarang begitu orang tidak punya lagi tradisi berhubungan langsung itu dengan riyadhah, penakutnya luar biasa. Enggak pakai apa? Batok hitam takut. Takbir enggak begini takut. Ulama dulu, sallallahu alaihi. Saking takutnya habis azan langsung komat. Takut orang dulu biasa aja, tahu Allah Rahman Rahim. Azan zuhur bukan setengah 12, setengah 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hey. Iya kan? Karena punya tanggung jawab ahli sunnah wal jamaahnya belum datang, tunggu. Rabbana ya Rabbana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Belum datang juga, capek nunggu ya. Tombok hati kie ana itu Enggak datang-datang baru kiainya marah. Tiurukian jangan, yang baru datang. Itu ulama dulu enggak takut kayak orang sekarang. Sholat dulu indah. Sholat usalli fardhu dzuhur yang Allahu Akbar. Satu rakaat deng asar enggak apa-apa. Lu kan kepalanya masih di sholat zuhur. Kan masih boleh. Tapi jangan sering-sering dipakai. Kan gitu aja. Dulu indah orang dulu, indahnya luar biasa. Dzikir la la ilallah la la ilallah la ilallah. Protes. Sahabat itu kalau dzikir diem. Sahabat murid Rasulullah. Kita hidup di zaman ulama. Sahabat dzikir diem hatinya kepada Allah. Di zaman ulama diem tidur. Ya makanya terus bunyi biar yang tua-tua mendengar dan meniru. Meniru ngocok omeng. Jangan loh ini loh. Yang masih punya tradisi seperti itu dan hidup dengan damai sejahtera para ulama karena sadar betul hidup di zaman para ulama dan yang membawa ke sini para wali, maka para ulama selalu mengajarkan itu loh penghubungmu kepada Rasulullah. Kalau kamu cari siratal mustaqim, ada siratal ladzina yang namanya siratal aulia. Kamu hidup di zaman siratal ulama. Beda. Tapi kadang langsung enggak ada itu, langsung Rasulullah ya pada konslet semua. Ini loh makanya orang kalau enggak pakai ilmu ahli sunnah wal jamaah langsung merasa murid Rasulullah. Nah, yang akhirnya konslet-konslet itu kan karena itu semua. Hebat. Para wali begitu lihat di sini ada kerajaan Hindu, ada kerajaan Buddha. Bagaimana Islam bisa masuk? Cari titik tengahnya. Membentuk kehidupan bukan raja yang mutlak tapi juga bukan hamba yang patuh mutlak. Bentuk sistem yang namanya musyarakah, lahirlah sistem baru yang dikenal dengan masyarakat. Kalau sudah musyarakah masyarakat, saling bertanggung jawab. Raja bertanggung jawab kepada hamba, hamba bertanggung jawab kepada raja. Nah, sistem seperti itu namanya sistem Rasulullah menyebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka kemudian dikenal dengan istilah ra'iyah yang akhirnya dibakukan menjadi rakyat. Lah kalau sudah rakyat ya jangan emosi. Wong para ulama juga enggak terus kalau sudah ra'iyah rakyat yang lain harus hilang, enggak. Yang kawulo masih boleh bilang kulo. Sampai di Cirebon kula. Yang abdi masih boleh bilang abdi, yang hamba sahaya masih boleh bilang saya, yang pukulun masih boleh bilang ulun, yang hamba masih boleh bilang ambu. Nah kalau ro'iyah ini hidup sudah bersama-sama, jangan dikafirkan. Karena apa? Kafir itu nyerang. Hidup bersama namanya dhimmi, saling bertanggung jawab namanya ro'iyah. Maka peradaban ro'iyah adalah peradaban yang tidak boleh mengkafirkan orang. Maka para ulama sepuh gak ada yang ngafirkan orang. Nah sing iso ngerti situ siapa? Ulama. Kiai yang lain kafir, kafir, kafir. Sampai emosi kuliah ayyuhal non muslim ngawur. Ini olo-olo yang enggak masuk akal. Lah ro'iyah itu kalau ngumpul bicarakan nasibmu. Quran mengajarkan wasyawirhum fil amri, maka rakyat yang rembukan namanya musyawarah. Kalau musyawarah jangan menang-menangan sendiri, titipkan Quran, tafassahu fil majalis fafsahu yafsakhillah, maka ruang musyawarah namanya majlis. Nah kalau sudah jadi majlis, angkat pemimpin wasi'a kursiyus samawat, maka kedudukan pemimpin namanya kursi. Nah karena yang ngatur siklus semua ini para wali, maka kawasan teritori yang dihasilkan dari sistem ini disebut wilayah, karena al-wali meninggalkan wilayah. Dan wilayah kita adalah wilayah yang berbeda-beda yang harus tetap menjadi satu. Makanya kalau ada pertanyaan kenapa Arab satu bangsa bisa pecah menjadi puluhan negara, kenapa Eropa satu bangsa bisa pecah jadi puluhan negara, tapi kenapa kita puluhan bangsa mampu bersatu dalam satu negara, karena konsep wilayahnya para wali. Makanya siapapun jangan lupakan para wali, karena teritori kita dibentuk oleh para wali. Sampean bikin pekarangan aja sok-sokan, ini bikin wilayah. ini loh ijazah besar para wali. Nah baru kemudian dari wali punya murid, murid, murid sampai muridnya kiai, ke Kiai Hasyim. Ya sudah, Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU. Nah, inilah ya. Terus besok tak lanjutkan lagi. Ini sudah harus. Ini harus Habib sih. Ini harus Habib Alwi ini yang membawa kita ke sana. Yang Allah ya Nabi salam. Beliau yang punya tugas kan kakeknya. Iya kan? Rasulullah kakek beliau. Kita yang enggak ikut-ikutan ya udah deh ikut aja be boleh sana sampein. Kan beliau setiap hari dapat wa'ala ali sayyidina Muhammad. Kan beliau ini kan power bank. Lah setiap hari dapat wa'ala ali sayyidina Muhammad Sapan sama dengan Yahudi Nasrani dapat wa'ala ali sayyidina Ibrahim. Lu mau apa sekarang eh? Hancurkan Yahudi enggak bisa. Kita renang kalau Yahudi mati. Wong ya bikin bisa bisa bikin pesawat orang Yahudi. Hidup itu umat Nabi Muhammad di zaman akhir enggak bisa lagi. Sok-sokan makanya umat kita ini umat yang harus paling tenang. Jangan keras-keras. Kalau keras-keras pantasnya umat Nabi Musa sampean. Makanya umat Rasulullah itu tenang, rahama bainahum. Sebenarnya sudahlah begini. Karena kebaikan umat akhir itu enggak bisa berdiri sendiri. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, maka dia dikasih ngerti urusan agama. Khairannya nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan yang sempurna pasti bukan milik manusia karena manusia enggak bisa sempurna. Pengajian malam hari ini baik tidak? Yang paling baik siapa? Walaupun Kipateh baik ini. Iya Kipateh, mohon maaf, pengajian ini baik. Tapi orang yang paling baik di sini setelah saya baru Habib Alwi. Kan yang pegang mic saya. Loh, gitu. Loh, tapi kan saya enggak bisa ngomong saya yang paling baik. Saya terlihat baik kenapa? Karena ada panitia pengajian tadi yang kecil tadi itu mana? Iya yang tadi itu yang membuat ada pengajian. Sehingga saya nampak baik. Kalau tidak ada panitia pengajian, apa saya terlihat baik? Habib saya kelihatan baik? Ya enggak kelihatan. Makanya kalau sudah gitu baik mana? Saya apa panitia? Ya enggak bisa, saya enggak datang panitianya jelek. Nih, tapi kita bisa berada di sini, panitianya bisa mengerjakan ini karena diizinkan sama Pak Kuhu. Kalau enggak ada Pak Kuhu, enggak ada izin. Tapi Pak Kuhu bisa menikmati menjadi Kuhu karena ada kesultanan. Kalau enggak ada sultan, enggak ada wilayah Kuhu, astana enggak ada. Siapa yang baik? Ya semuanya baik. Apalagi kalau ini ikut-ikutan. Saya yang baik, Kiai. Lah kenapa kami mau datang? Kalau kami enggak datang, Kiai bukan pengajian. Lah Pak, cek sound kan susah. Lo jadi baik itu gak bisa berdiri sendiri. Maka umat Rasulullah jangan sekali-sekali merasa paling baik. Ya orang di belakang saya penerbang ini kelihatan baik, langdung karena pakai terbang baik, tapi kayunya juga siapa yang nanem? Ya kan, kulit kambingnya siapa yang melihara kulit kambing? Makanya kalau sampai mau selawatan ada orang mengembala kambing, jangan ditabrak. Tanpa kambing sampai gak punya terbang. Tapi kulit kambing dan kayu gak bisa bersatu. Tanpa apa? Tanpa paku pines yang dibikin oleh orang Cina. Ayo. Dan itu sudah dicontohkan oleh Maulana Syarif Hidayatullah dengan menikahi Ong Tin dari Tiongkok. Lu contoh itu aja kita gak bisa. Harus kawin ya sama orang Cina? Hah? Harus menikahi orang Cina? Iya, tanya itu. Lu nyai. Habib Syaib nanya. Berarti harus nikahi orang Cina. No, gitu. Dilihat itu udah gitu-gitu. No kan. Langsung ada jawaban. Anu, Gusti Pate, Habib Alwi ini orang yang hari ini trending topic. Dan terutama banyak dicintai wanita. Tapi putus harapannya. Karena kemana-mana dianti kawal sama bunyinya. Gak bisa, Beb. Boleh kakak sampai rumah. Kill. tetep apa? Senasib ini. Ini tadi saya sudah bilang, siapa yang tidak tahu Kiai Haji Aib Abbas? Siapa yang tahu? Ngalim, sakti, penasihatnya presiden, penasihatnya mau nambah berani. Ampun. Dia cuma bilang sama saya, kenapa saya belum menikahi perempuan yang itu, katanya. Sama, ini pendekar. Oh, kalau sudah begini, gitu. 60 orang dilibas. Iya, tapi kalau sudah satu perempuan, Enggak tahu persis saya. Tahu persis, saya tahu persis. Apa? Gitu. Kecuali saya. Oh, saya berani sama istri saya. Tapi istri saya lebih berani. Saya enggak komentar lah kalau sama Bib Alwi, enggak. Ada di depan mata soalnya. Ya sudah begitulah. Memang cinta itu aneh. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa renungkanlah perasaan insan sama ingin cinta dan dicinta bukan ciptaan manusia tapi takdir yang kuasa. Janganlah engkau pungkiri segala yang Tuhan beri. Itu padahal ada lagu yang indah untuk Habib Alwi. Pemuda idaman jadi impian. Pemuda pujan jadi bayangan. Duh kelingan di mata nih. Wah, Habib Alwi banyak sekali yang muja. Kenapa gak berani? Yen beli ketemu seminggu hatiku rindu. Perasaan gemetar seluruh tubuh. Ya. Tapi kita ini susah memang. Takdirnya kita kalah. Aku mundur. Inilah keindahan. Ini umat Rasulullah itu begini ini. Nah, yang penting jangan lupa apapun kehidupan kita sandarkan kepada Allah, titipkan amal kita pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Lu mau kotima selesai. Ya ini baru pembukaan. Kan lanjutannya nanti Habib Alwi. Ya. Udah gitu, Bu. Udah aja, Bu. Terus sampai jam 2. Ini jam berapa sih? Jam 11. Nah, ini jatahnya Habib Alwi ini kita selawatan dengan ya udah. Ya inilah gayanya santri itu begini, kayak NU ya begini ini, apalagi ditunggu sama ketua NU-nya. Maaf, punya iya. Ya hanya kitalah yang bisa bercanda. Kuat beraninya cuman bergurau. Karena laki-laki itu sebenarnya setiap dimanapun lebih mencintai istri daripada anaknya. Iya, laki-laki manapun tetap mencintai istrinya daripada anaknya. Mau bukti? Habis ngaji, anak di pangku tetangga, enggak apa-apa. Terima kasih. Coba kalau yang dibangun tetangga istrinya, wah, lebih baik putih tulang daripada putih mata. Bila ku terima sisa cintamu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.